Assalamualaikum, awal jumpa dari Abang Plus ya, juga awal jumpa dari saya. Ya, dengar lagu nanti di Bibi Surga. Terima kasih buat angkatan DPR ya.